透明。 Apa kabarmu di sana? Di pagi ini sumakan kau belum siobalas chat ini dulu Sasu rindu sampai yang awas punya jujur ini satrasulo Ah baby sasu sumpah Rindu setahan bertanya sebab Kapan kau balik untuk sadekap Nama tung jauh terlagi dekat Harap kau baik menjadi berkat Hati bapak seku balik ke tempo Lama teraju pasar rindu mapolo Malam saat tidur pun juga terasono Sia sayang kemari dulu Apa kabarmu di sana? Kosu makankah? Kosu mandikah? Kau tahu malam samimpiku? Samimpi ku datang dan ajaksa berjalan. Kau pegang sapu tangan dengera. Kau bilang sajang rindu karena rindu tubuh